Bismillah. Kita masuk pada jalsa yang ke-36. Jalsa yang ke-36 ini mulai memperkenalkan harokat yang dibaca panjang, yaitu mulai memperkenalkan mad. Ya, ini awal perkenalan mad di jalsa yang ke-36 ini. Tanya. Yang tentunya kita sebagai orang-orang yang dewasa perlu mengetahui. Ya, adapun anak-anak tidak usah dijelaskan. Ya. Al-Muhim, jalsa yang ke-36 ini sebagai mulai awalan untuk mengenali harokat-harokat panjang. Ya, tapi kita sebagai orang dewasa harus memiliki bekal bahwasanya mad di sini adalah mad tabi'i. Ya, dibaca dua harokat yaitu alif sukun didahului oleh fathah. Alif sukun didahului oleh fathah sehingga dibaca dua harokat. Ya, dibaca dua harokat. Tentunya bertahap pengenalan huruf mad dari mulai alif, waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah. Maka berawal beranjak dari huruf yang pertama dari mad tabi'i yaitu alif sebelumnya fathah. Ya alif sebelumnya fathah. Kalau alif otomatis sukun. Alif otomatis sukun. Tidak disebutkan alif sukun pun mafhum. Tanya. Sehingga seluruh huruf yang depannya ada alif dibaca dua harokat. Ya. Diingatkan ketika huruf di depannya ada alif, maka yang dibaca panjang khusus yang ada alifnya saja. Seperti ha setelahnya ada alif, tetapi tha tidak ada, maka yang dibaca panjang ha-nya saja. Ya. Ha-thi. Ha-thi. Pendek. Tha-nya. Tidak hati, tapi hati. Demikian pula setelah ba ada alif, maka ba-nya saja yang dibaca panjang. Bata. Demikian pula setelah jim ada alif. Jada. Setelah ra, rokho. Demikian pula setelah ha, hadha. Hadha. Yang dibaca panjang itu huruf yang disertai oleh alif sebagai mad tabi'i. Mad tabi'i dibaca dua harakat. Kita baca hati, hati. Bata, bata. Jada, jada. Roho, roho. Hadza, hadza. Sabata, sabata. Sabata, sabata. Sabata, sabata. Baraa, baraa. Baraa, baraa. Daraa, daraa. Khadaja, khadaja. Khadaja, khadaja. Khidaja, khidaja. Hadhara, hadhara. Hadhara, hadhara. Hidhara, hidhara. Sehingga ada yang di awal, di tengah, dan di akhir. Jadi perhatikan yang dipanjangkan yang ada alifnya saja. Demikian yang setelahnya. Kita baca sogo, sogo. Syasa, syasa. Fadho, fadho. Doza, doza. Po'a, po'a. Syagofa, syagofa. Syagofa, syagofa. Syagofa, syagofa. Atosa, atosa. Atosa, atosa. Iqbosa. Iqbosa. Iqbosa. Sofa'a. Sofa'a. Sofa'a. Sofa'a. Sofa'a. Sofa'a. Do'afa. Do'afa. Do'afa. Do'afa. Di'afa. Di'afa. Bazagha. Bazagha. Bazagha. Bazagha. Bazagha. Bazagha. Ghafara. Ghafara. Ghafara. Ghafara. Ghafara. Ghafara. Yang berikutnya masih sama. Alif. Kita baca. Qoma. Qoma. Kala. Kala. Hana. Hana. Ya. Ya. Wa. Wa. Udah baca sebaris-baris. Anda. Kahala. Kahala. Kahala. Qoma. Qoma. Qoma. Berikutnya. Amana. Amana. Amana. Lafiya. Lafiya. Liqa'a. Berikutnya. Adama. Kitabu. Sababa. Ja'aba. Usa'a. Farofa. Fadal ke belakang. Danika. Kona. Libada. Zadaka. Aroda. Shagoha. Ayo, berikutnya. Sa'ata. Musya'a. Khasasa. Domi. Ya ibadia. Berikutnya. Hayatuna subulana. Kurang ujungnya, sedikit lagi. Subulana wala tujatili wala tabiya. Hayatuna subulana. Ya, ditambah sedikit lagi. Yang berikutnya pengenalan alif yang ditulis dengan qasr, yang ditulis dengan bengkok, yang tanpa bertitik di bawahnya. Cirinya yaitu didahului oleh fathah. Meskipun tertulis dengan ya tetapi tidak bertitik, kalau sebelumnya fathah maka dianggap alif. Ya. Sehingga dikenalkan bahwasanya meskipun bentuknya seperti ya karena sebelumnya fathah maka dianggap alif. Ini disebut alif qasr. Ini disebut alif bengkok. Sehingga tetap dibaca ya fathah, bukan dibaca tai umumnya atau roi ya, tapi dua harokat. Ta sama dengan ta, ro sama dengan ro. Sama-sama mad tabi'i. Jadi alifnya boleh dengan mustaqimah, lurus, ataupun maksurah, bengkok. Al-muhim yang dijadikan patokan sebelumnya fathah. Sebelumnya fathah. Ya. Berbeda kalau sebelumnya fathah ada titiknya, ya, baru ya. Tetapi jarang. Ya, kalau sebelumnya fathah dan dia ya ada titiknya, kemudian ada huruf setelahnya, ada huruf lagi setelahnya, seperti bayina, enggak bayi saja kan? Ya, tidak bayi saja, tapi bayina ada huruf setelah ya-nya. Fadhal baca setelahnya. Mata ola naro ala dana nuha. Iya, berikutnya. Nuha ala ada ata awo ta'a. Tanya, berikutnya. Waro. Hah? Coba sekali lagi. Waro. Tanya, terus. Tayyib. Ala ma yaro wa ma hada fa ma ru'a. Dalam aba ya, itu cuma panggilan saja di kita kadang kalau Indonesia ya, panggilan alam istilahnya. Aba gitu ya. Manggil bapaknya aba, harusnya aba ya, pendek hamzahnya aba. Jadi kalau di sini aba maknanya enggan ya, kalau aba itu dengan fathah dengan alif yang berdiri, bapak fulan punya aba fulan aba ya. Tidak aba tapi. Berikutnya selesaikan yang ini. Sampai bawahnya. Ini koma doa apa koma doa? Panjang sama. Koma doa saja yang teranggap alifnya itu sebagai tanda panjang. Tanda dua harakat. Yang teranggap adalah alif saja. Jadi alif juga ditulis dalam bentuk kecil setelah harokat fathah. Ya, alif terkadang ditulis dengan bentuk kecil. Jadi fathah berdiri itu adalah pengganti alif. Ya, jadi bukan fathah berdiri tapi alif kecil. Ya, alif kecil. Tanya. Sehingga bentuknya seperti alif. Dan itu ditulisnya setelah fathah. Sehingga menandakan yang teranggap adalah alif. Berikutnya. Beda. Kuntat. Tashabaha qiyamatu talalatu fawahishu. Iya, berikutnya. Masyarifa uqatilu bi'afa fa'awa. Ayo, terus. Wanada sinata samawatu bi ayati. Tanya, berikutnya. Zalikumu fahishata qanitatu hafizatu. Satu lagi. Wanadahuma magharibaha nahakuma barakatuh. Tayyib. Kita cukupkan sekian saja. Subhanallah. Alhamdulillah.